Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Mari kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala. Innaha 'alaihim mu'sadah. Jadi al-khutamah api neraka atas mereka mu'sadah, yakni mughlaqah. Tertutup pintu-pintunya. Tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar dari neraka. Syarhimahullah ta'ala memberikan takrib kepada kita pendekatan bagaimana dahsyatnya. Kata beliau, bagaimana kalau seandainya ada seorang di satu kamar atau dalam mobil yang terbakar. Dia melihat api menyala dalam keadaan tidak ada jalan untuk melarikan diri, dalam keadaan pintu-pintu mobilnya tertutup. Iya, tidak bisa dinyelamatkan diri. Tentunya dia dalam penyesalan yang besar. Iya, dalam penyesalan yang tidak bisa dipisahkan dengan lainnya. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahum waliyadu billah hakata binar. Maka demikian juga mereka. Alhammaz walammaz. Ya, mereka-mereka yang dulu di dunia suka menghinakan yang lain dengan ucapan, dengan perbuatan. Jama' manna', ya, yang senang mengumpulkan harta dan tidak menunaikan haknya. Demikian keadaan mereka. Hakata binar. Di neraka. An-naru 'alaihi mu'sadah. Ya, api neraka tertutup atas mereka. Tidak ada jalan mereka untuk keluar dari api neraka. Ayat yang terakhir, fi 'amadin mumaddadah. Ai an hadhihi an-nar mu'sadah. Yani api neraka yang tertutup bagi mereka ini. Wa 'alaiha a'midatun mumaddadah. Di atasnya ada tiang-tiang yang memanjang. Ay mamdudatun 'ala jami'in nawahi waz zawaya. Memanjang ke seluruh penjuru. Iya. Hatta la tamakkan ahadun min fatihha, sehingga tidak ada satu pun bisa membukanya. Abil khuruj minha, sehingga tidak ada satu pun yang bisa keluar darinya. Ini keadaan mereka di neraka. Tertutup, tidak bisa keluar dari api neraka. Qala syarahimahullahu ta'ala, haqallahu subhanahu wa ta'ala dhalika alayna wa bayyanahu fi hadhihi surah. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan kepada kita dan menjelaskannya untuk kita fi hadhihi surat ini, la limujarradi anatluwahu biasinatina. Bukanlah semata-mata agar kita membaca dengan lisan-lisan kita. Au na'rifa ma'nahu bi fahmina, atau bukan semata-mata agar kita faham memahami maknanya dari pemahaman kita. Bukan hanya itu. Iya. Membacanya telah disyaratkan karena setiap satu huruf yang kita baca dari Quran mendapat 10 kebaikan. Memahami maknanya juga termasuk perkara yang dianjurkan tadabbur Quran. Tetapi kata beliau rahimahullah, bukan hanya itu. Bukan kita hanya membaca dengan lisan kita. Bukan agar kita hanya mengetahui maknanya. Lakinnal murada, tapi diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah an nahzara min hadihil awsafi dhamimah. Agar kita menjauhkan diri menghindar, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela ini. Aibin nas bil qaul, agar kita menjauhkan diri dari sifat yang tercela ini, yakni di antaranya adalah menjauhkan diri dari mencela manusia dengan ucapan. Lamaz adalah mereka-mereka yang suka mencela dengan ucapan. Wa'ibin nas bil fi'il, agar kita menjauhkan diri sifat tercela, yakni mencela manusia dengan perbuatan. Hamaz itu adalah yang suka mencela dengan perbuatan. Qala wal hirsi 'alal mal hatta ka'anna lisana innama khuliqa lil mal liyakhrud lahu aw yahrul mal lahu yukhridul malu lahu. Dan juga sifat tercela lainnya adalah semangat mencari harta, tamak kepada harta, sehingga seakan-akan seorang itu diciptakan untuk harta, kekal untuk harta, atau mengira bahwasanya harta itu akan mengkalkan dia. Ini maksudnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka hamaz, lamaz, al-jamma', manna', maksudnya adalah agar kita menjauhkan dari sifat-sifat ini. Wa na'lamu anna man kanat hadhihi halahu fa inna jazahu hadinnar allati kama wasafah Allah. Dan kita tahu dalam surat ini, barang siapa yang keadaannya seperti ini, suka mencela yang lain dengan perbuatan, mencela orang lain dengan ucapan, senang mengumpulkan harta, iya, cinta kepadanya sehingga tidak menunaikan hak-haknya, maka jazaahu hadinnar, balasan dia adalah neraka ini. Neraka yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam surat ini, yaitu al-khutamah, tatani al-afidah, yang mengenai kalbu-kalbu mereka, muqsadah, yang tertutup. Ya, tidak mungkin mereka bisa keluar darinya. Ya amadi mumaddadah. Nasallallahu ta'ala an yujirana minha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi kita dari al-khutamah, dari api neraka. Wa an yarzuqna al-ikhlasa bil qadi wal amal. Dan kita minta kepada Allah agar Allah berikan memberikan rezeki kepada kita keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan, wal istiqamah ala dinih. Dan kita minta agar Allah memberikan rezeki kepada kita agar bisa istiqomah di atas agamanya. Selesai surat Al-Humazah. Nanti setelah kita masuk ke surat Al-Fil. Allahu a'lam. Misal.